Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Siapa yang baca hadisnya? Seperti biasa, hadis yang terakhir, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perangai. Jika ketiga perangai ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dari selainnya. Kita lanjutkan yang kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, mencintai manusia, cintai orang lain, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Jadi cintanya itu karena Allah. Kata Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, wassalisu, yang ketiga, karena disebutkan di situ yang pertama cinta mendahulukan kecintaan Allah dari segala sesuatu, kemudian yang kedua mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat manusia atau makhluk. Yang ketiga, jadi pertama cinta diurai dalam syarahnya ada empat itu ya. Pertama terkait dengan cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga cinta kepada manusia, kepada makhluk, di mana dia tidak mencintai orang tersebut, makhluk tersebut, kecuali karena Allah. Mencintai makhluk karena Allah. Ini kalau ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Kata beliau, an yuhibba al-mar'a, mencintai seseorang. Mencintai seseorang. La yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Karena dia beriman, karena dia bertakwa, karena dia berakidah yang benar, dia orang yang taat, dia orang yang baik, akhirnya dia cinta. Di mana kecintaan ini merupakan konsekuensi, konsekuensi dari cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, berarti cinta kepada hal-hal yang dicintai Allah, termasuk itu mencintai makhluk-makhluknya Allah. Misalnya, innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat dan senantiasa bersuci. Dia senang. Karena Allah cinta pada mereka, dia pun cinta. Gitu. Allah mencintai hamba-hambanya bertakwa, maka dia pun juga cinta. Allah mencintai para nabi dan rasul, maka dia pun cinta. Ya. Karena Allah mencintainya, maka dia pun mencintai makhluk itu. La li gharadin wa la li maslahatin dunyawiyatin. Cintanya kepada seseorang itu bukan la li gharadin, bukan untuk tujuan dan tendensi tertentu, karena punya kepentingan. Punya misi, punya kepentingan pada orang itu, punya target, punya tujuan. Akhirnya dia berusaha untuk mencintainya, mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang itu. Enggak. Lali warotin. Dia cintanya bukan karena tujuan tertentu. Kalau tujuannya sudah tercapai, enggak lagi cinta. Atau bisa jadi enggak tercapai, akhirnya sudah putus asa, enggak cinta kepada orang itu. Kenapa? Karena tujuannya enggak terwujud. aghrad, kepentingan, bukan karena kepentingan. Karena ada kepentingan pada orang itu, akhirnya dia cinta, dia senang, dia apa mendekat kepada orang itu. Wala li maslahatin dunyawiyatin, bukan pula untuk maslahat dunia. Senang pada orang itu karena kaya misalnya, karena gagah tampan, karena punya kedudukan, maslahat dunia. Atau urusan-urusan bisnis dunia, dia cinta, rela berkorban untuk orang tersebut, maslahat dunia, bukan untuk maslahat dunia. Wala min ajri jahihi, bukan pula karena jah, dia punya kedudukan, posisi. Wa manasibihi, punya mansab, punya jabatan, punya kedudukan. Semakna jah, dia punya kemuliaan, orang mulia, orang terpandang. Karena orang terpandang, dia senang. Dia tokoh masyarakat, dia senang. Padahal belum tentu baik. Atau dia punya jabatan, dia berusaha senang kepada orang itu, melakukan apa yang diinginkan orang itu. Ini hal-hal dunia, kedudukan, jabatan, pangkat. Dia senang pada orang itu karena pangkatnya tinggi, gelarnya banyak, gelar dunia. Nah, ini gak bisa jadi patokan. Bukan karena kepentingan, bukan karena maslahat dunia, bukan pula karena jabatan, kedudukan, bukan. Wa innama yuhibbuhu lillah, hanyalah dia mencintai orang itu karena Allah. Kemudian disebutkan apa bentuk kecintaan karena Allah? Kenapa dia harus cinta kepada orang itu? Qala li'annahu akhuhu fil Islam. Karena dia adalah saudaranya dalam agama Islam, walaupun jauh, walaupun enggak senasab, ya. Walaupun dia miskin, walaupun dia enggak punya jabatan, namun dia muslim. Dia cinta kepada orang itu, senang. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah. Dia muslim. Karena saudaranya sesama Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Ini saudaraku ini. Ya, saya harus posisikan dia sebagai saudara, walaupun dia tidak senasab dengan saya. Yu'minu, yu'minu bima badi'il Islam. Di mana orang itu beriman kepada mabadi, hal-hal pokok, hal-hal prinsip dalam Islam. Akidahnya benar, manhajnya benar, rukun iman dia jalankan, dia akui, dia yakin dengan benar. Nah, dia senang. Yuk minu bima badi'il Islam. Dia menjalankan rukun Islam. Jadi bima badi'il Islam, pokok-pokok keislaman dia jalankan. Wa yaltazimuha, orang itu berpegang teguh dengan mabadi' Islam, prinsip-prinsip agama Islam. Wa yahtarimuha, dia menghormati, memuliakan prinsip-prinsip Islam. Nah, dia senang pada orang itu. Kenapa? Karena dia taat, karena dia beriman, karena dia bermanhaj yang lurus. Senang. Ini cinta karena Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, zaqa ta'mal iman, zaqa akan merasakan, yazuq, zaqa yazuqu, zaqa akan merasakan atau mencicipi ta'mal iman, nikmatnya iman. Iman itu ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Seperti ini, halawah iman. Siapa itu? Ya. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa mana'a lillah wa a'la lillah. Akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, orang yang ya cinta karena Allah, benci karena Allah, Wa'atno memberi karena Allah, wa mana'a dan menolak pemberian karena Allah. Semuanya karena Allah. Ini karena dia mengerti prinsip-prinsip Islam, berpegang teguh dengannya, menjalankannya, dia taat. Qala fa idza wajada hadzal hubba asy-syarifa an-naziha. Kalau seseorang mendapatkan kecintaan yang mulia, yang suci ini, kecintaan yang mulia, bernilai, enggak semata-mata kecintaan. Kalau ada pada diri kita, ya, senang pada orang, cinta pada orang lain, kenapa? Karena dia taat, karena beriman, dan seterusnya. Fadzalika dalilu sidqi imanihi. Maka itu merupakan dalil, bukti benarnya iman dia. Imannya benar, imannya lurus. Berarti kalau enggak ada itu, menunjukkan imannya kurang. Kurang imannya. Masing-masing menengok. Wasaufa yajidu bidzalika. Yang pertama, itu merupakan bukti benarnya iman dia. Imannya benar. Kenapa? Karena dia cinta dan benci karena Allah. Yang kedua, saufa, dia akan mendapati bidzalika dengan sebab itu. Dengan sebab apa? Mencintai orang lain karena Allah. Halawatul iman, nikmatnya iman. Kalau buah itu kan ada nikmat. Ketika apa? Ketika orang yang memakannya sehat. Ya itu. Buah naga, jeruk, mangga dan lain sebagainya, durian, enak. Kapan itu? Ketika orang yang mencicipinya sehat. Ya. Sehat bisa merasakan, oh enak sekali, lezat sekali. Ya. Iman juga demikian, akan terasa nikmat, terasa lezat ketika seorang itu memiliki keimanan yang lurus, kemudian sempurna. Butuh proses, butuh perjuangan. Ini yang ketiga. Warabi'u, yang keempat. Al-karahatu asyadidatu lil-kufri billah. Bencinya luar biasa. Karaha, kebencian yang luar biasa terhadap kekufuran kepada Allah. Ya, benar-benar benci. Bencian dalam kalbu. Ya, bisa diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Asal muasalnya apa? Dalam kalbu. Kalbu. Dia benci luar biasa terhadap kekufuran, syirikan. Kenapa? Karena Allah memurkainya, Allah melarangnya. Akhirnya dia pun juga benci pada kekufuran itu. Fahuwa yakrahuhu. Maka dia membenci kekufuran ka'asyaddi ma takunu al-karahatu. Ya. Seperti bencinya kebencian yang paling besar, melebihi kebencian yang lain. Kalau orang mungkin sakit hati pada orang, kadang orang jengkel, benci gitu, enggak mau ketemu, kalaupun ketemu mungkin melengos, enggak mau salam. Kenapa? Benci. Ya. Benci pada dia. Mau ketemu di sana, cari jalan yang lain. Itu contoh. Misalnya seorang benci. Ya. Makanan misalnya, dia enggak senang pada makanan itu. Kenapa? Bisa di alergi, bisa di enggak senang. Sudah ketika dihidangkan ya enggak mau mendekat, enggak mau cicipi sama sekali. Atau bahkan sudah enggak usah dianu, dikasihkan orang saja. Misal benci. Kebencian kepada kekufuran dia jadikan kebencian yang paling tinggi. Berarti apa? Enggak mendekat. Enggak mau menjamah. Enggak mau menengah melihat. Ya. Sana ada atraksi, misalnya sulap dan dengan jin. Sana ada pentas, ya, kesyirikan. Dia pun enggak mau mendekat. Sana kenapa? Ngapain didekati? Nauzubillah kalau mendekati datang azabnya Allah. Ya. Wah, pengen lihat. Enggak mau lihat. Kenapa? Karena itu kemungkaran. Ya. Wah, sana lagi rame. Ayo coba lihat lewat saja, Sir. Enggak mau lewat. Cari jalan lain saja. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Bisa didatang azab hukuman Allah di tengah-tengah mereka, kita lewat situ. Ya kan? Kisah yang masyhur, yaghzu jayshun al-Ka'bah, ya. Akan ada pasukan yang akan menggempur Ka'bah. Fayukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian dibenamkan. Buminya jadi apa? Lembek, yang awalnya padat gini jadi lembek. Mereka masuk semua ke dalam bumi. Kata Aisyah, ya Rasulullah fihim aswaquh wa man laysa minhum. Di tengah-tengah mereka ada orang yang ke pasar bareng. Orang yang enggak punya niatan menghancurkan Ka'bah, sekedar bareng, wah ada rombongan ikut. Nah, misal. Kata Nabi SAW, ya. Yub'adzuna ala niyatihi, masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niatnya pasar, ya udah pasar. Niatnya menghancurkan Ka'bah, niatnya itu. Nah, dia khawatirkan apa? Ya, kemungkaran yang dilihat tidak diingkari akan menimpa orang tersebut juga. Dia benci. Ya ini, membenci kekufuran. Diposisikan yang paling atas. Penasaran ya, jangan penasaran itu kemungkaran. Qala wa yubghiduhu ashadda ma yakunul bughdhu. Membencinya, kebencian yang paling besar. Jadikan nomor satu. Hatta annahu la yakrahu an ya'uda ilaihi, sampai dia benar-benar enggak senang, enggak mau kembali kepada kekufuran. Ya. Yeah. Kama yakrahu an yuqdhafa binnar, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke api. Ada api berkobar di situ. Ya. Yeah. Enggak mau dia dilemparkan ke situ. Kenapa? Karena akan habis badannya, dia akan mati. Ya, dia juga enggak mau berbuat kekufuran, kesyirikan. Kenapa? Akan hancur dan binasa amalannya. Kalau itu tadi, kalau dia dilempar ke api, hancur secara fisik, ya, mati dia, kosong, bisa dihabis. Kalau ini dalam kekufuran, kesyirikan, akan hancur binasa amal perbuatannya, sholatnya, ibadahnya, ketaatannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, kalau engkau berbuat syirik akan hancur amalanmu. Ya, luar biasa. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat 'amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fi akhiratin. Akan hancur seluruh amalannya, kekal dalam neraka. Dia enggak mau berbuat kesyirikan, kekufuran. Karena apa? Karena akan hancur dan binasa seluruh amalannya. Baik. Walaqad dhahha katsirun minal mu'minin billahi bianfusihim. Sungguh katsirun, sekian banyak dari kaum mukmin dhahha, telah mengorbankan, ya, bianfusihim, jiwa-jiwa mereka billah, untuk Allah. Mereka siap mengorbankan diri-diri mereka untuk Allah, untuk agamanya, untuk akhiratnya. Rela dan siap mati. Kenapa? Mempertahankan iman. Enggak mau kufur. Kisahnya banyak kan? Banyak sekali kisah. Ada yang digergaji kepalanya. Ya. Dia dibelah. Ada yang dicakar dengan cakar besi, kulitnya, dagingnya. Ujiannya amat berat. Kenapa? Pertahankan iman. Kisah masyhur Bilal, ya. Dijemur oleh kaum musyrikin di bawah terik matahari, kemudian ya dilepas bajunya, kemudian ditindih dengan batu besar. Namun dia pertahankan imannya. Baik. Sekian banyak dari kaum mukminin mengorbankan jiwanya untuk Allah. Wa atharu an yalqau fi al-hala an yulqu fil halaki. Wa atharu an yulqau fil halaki ala hayatin ta'udu bihim minal kufri. Wa atharu, mereka lebih mengedepankan, lebih memilih untuk yulqau, dilempar, dibuang, dijerumuskan, fil halak, kepada kebinasaan. Lebih memilih mati, gitu. Lebih memilih mati daripada hidup ta'udu kembali dalam keadaan kafir. Lebih memilih mati daripada hidup dalam keadaan kafir. Lebih baik saya mati, mati dalam keadaan iman, berarti husnul khotimah. Lebih baik itu kesempatan husnul khotimah. Belum tentu orang setelah itu selamat dari fitnah, kan itu. Nah, dia lebih baik, lebih memilih mati. Apakah itu dilempar ke dalam api atau kepada hewan buas atau yang lainnya, namun husnul khotimah, membawa iman. Ya, karena bisa jadi kalau dia hidup setelahnya ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat. Kama qassallahu alaina qissata ashabil ukhdud. Sebagaimana Allah kisahkan kepada kita kisah ashabul ukhdud, para pembuat parit. Ya. Demikian juga orang-orang yang dilemparkan di situ. Mana ashabul ukhdud? Orang-orang yang buat parit-parit itu kaum musyrikin, orang-orang kafir, membuat parit besar, lubang besar, ya, manjang, dalam, kemudian dikasih kayu di situ, kemudian dinyalakan. Kemudian kaum mukminin yang beriman, yang tetap di atas keimanannya, dilempar ke dalam api tersebut. Ini terjadi pada beberapa tempat disebutkan oleh para ulama dalam tafsir, di Yaman, di Babshan, tempat-tempat yang lainnya. Ashabul ukhdud, Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud, celaka orang-orang yang membuat parit, annari dzatil waqud, di mana mereka menyalakan api dzatil waqud yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qud, kemudian mereka duduk di sekeliling itu, bangga sombong. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin, benar-benar menyaksikan, melihat, dipertontonkan, jadi bahan tertawaan, dilihat, disiksa, dimasukkan ke dalam api itu. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menghukum, menyiksa kaum mukminin, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kenapa disiksa? Karena beriman. Ya. Tayib. Kisahnya banyak. Tilka qissatun 'azimatun, itu kisah yang agung. Min qasasil iman, berupa kisah-kisah keimanan, bagaimana orang mempertahankan iman. Wa tadhhiyati وَتَضْحِيَةٍ ضَائِعَةٍ فِي سَبِيلِ الْإِمَانِ. Tadhiyah, pengorbanan, pengorbanan yang luar biasa dalam berjalan di atas iman, istiqamah, siap. Itu contoh, bisa jadi kita akan mendapati ujian yang amat berat, yang itu ketika menengok umat-umat terdahulu, nyata kita bukan orang pertama yang telah mendahului orang-orang sebelum kita, banyak sekali yang kokoh di atas keimanan. Alal mu'minina billahi as-sadiqina fi imanihim. Ini kata beliau, alal mu'minin, sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, kita semuanya, sepatutnya bagi orang-orang beriman kepada Allah, as-sadiqin, yang jujur, yang benar imannya. Jadi mencakup iman kepada Allah, iman kepada perkara ghaib, ada alam barzakh, ada akhirat, ada surga, dia beriman. Ya, apa? An ya'khudhu, sepatutnya mereka mengambil, an ya'khudhu minha 'izzatan wa 'ibratan wa uswatan. Sepatutnya bagi mereka untuk mengambil 'izzah, mau'izah, nasihat, ibrah, pelajaran, uswah, teladan. Mengambil pelajaran, teladan dari mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang kokoh, maka demikian pula kita. Ya, ujiannya banyak. Di antaranya apa? Harta. Likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat itu punya ujian cobaan. Ujian cobaan umatku adalah harta. Tapi lebih ketika dibukakan dunia oleh Allah Ta'ala. Mal faqru akhsha 'alaikum, bukan kefakiran aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Ya, yang paling aku khawatirkan adalah dibentangkan untuk kalian dunia. Kalau kalian berlomba-lomba sebagaimana dahulu mereka berlomba-lomba, kemudian ya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana mereka dahulu binasa. Amat berat. Nah, ma yustafadu minal hadis, perkara yang bisa dipetik faedahnya dari hadis ini. Jadi faedah-faedah hadis tersebut. Yang pertama, al-ula, halawatul iman, kelezatan iman. Iman itu punya halawah, manis. Ya. Iman itu akan membuahkan buah yang manis. Halawatul iman, manisnya iman, al-lezzatu an-nafsiyatu, kelezatan jiwa. Kelezatan jiwa. Allati yajiduha, yang didapati. Ha, kembali ke allati, kembali kepada al-lezzatu. Ya. Kelezatan jiwa yang didapati oleh siapa? Man. Siapa saja. Tawaffarat fihi hadhil khisalu. Siapa saja yang tawaffarat, terwujud pada dirinya sifat-sifat tadi. Lezatnya iman itu akan didapati oleh seorang ketika sifat-sifat tadi itu ada pada dirinya. Cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, melebihi dari segala-galanya. Mencintai hamba karena Allah. Hamba jika kufuran sebagaimana bencinya dilemparkan kepada api. Al-thaniyah annal mu'minin min adrazi sifatihim annahum yuhibbunallah. Bahwasanya kaum mukminin di antara sifat yang paling menonjol, abroz, di antara min di sini tabi'idhiyah, di antara min tabi'idhiyah, ada min itu min harf jar, min kadang menunjukkan tabi'idhiyah, jadi kata ba'adho, sebagian. Kadang juga menunjukkan tabyin, penjelasan dan lain sebagainya. Bahwasanya kaum mukminin min adrozi, di antara sifat yang paling menonjol apa? Annahum yuhibbunallah, bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Bahkan ini adalah porosnya. Ya. Sumber ibadah itu berasal dari kecintaan. Kecintaan kepada Allah melahirkan ibadah, ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu harus diupayakan bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Allah. Ats-tsalitsa wa anna Allah yuhibbuhum kama qala ta'ala. Yuhibbuhum ma yuhibbuna. Bahwasanya Allah Ta'ala mencintai mereka. Siapa? Kaum mukminin. Kenapa? Karena iman yang ada pada diri mereka. Allah punya sifat cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta yang hakiki. Yang hakiki, yang enggak serupa dengan makhluk. Bukan butuhnya Allah kepada makhluk, enggak. Namun Allah cinta kepada mereka karena mereka taat, karena mereka saleh. Bahwasanya Allah mencintai mereka. Sebagaimana Allah katakan, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wa fihi ar-raddu, dan di sini terdapat bantahan. 'Ala man yunkiru hadza, bagi orang yang mengingkari hal tersebut minal mubtadi'ati dari kalangan bid'ah. Jadi bantahan kepada siapa? Orang yang menolak bahwasanya Allah punya sifat cinta. Kenapa mereka tolak? Ya kalau Allah punya sifat cinta berarti kayak makhluk. Makhluk juga punya sifat cinta. Ya. Allah punya sifat cinta berarti kayak makhluk. Nah ini bantahan pada mereka. Semestinya apa? Iya makhluk punya sifat cinta, Allah juga punya sifat cinta. Namun enggak sama kecintaannya. Sebagaimana Allah itu ada, hidup, kita juga hidup kan itu. Allah hidup, Allah ada, kita hidup. Namun beda sifatnya. Keadaan, keberadaan kita, hidupnya kita, dulu enggak ada. Ya. Terus banyak kekurangannya, nanti akan mati. Keberadaan Allah, hidupnya Allah, enggak diawali. Ya. Enggak ada awal, enggak ada akhiran. Hidupnya sempurna. Sama dengan ini, kecintaan. Allah punya cinta sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Qala ar-rabi'ah wa annahu yanbaghi fi 'alaqatil mar'i binnas an taqumu 'ala asasin sahihin min al-hubbi fillahi wal wala'i min ajlihi. Wa annahu bawazanya yanbaghi sepatutnya seyugianya fi ilaqatil mar'i bin nas, hubungan seseorang dengan manusia. Kita kan istilahnya ada apa itu? Makhluk sosial kan itu ya. Sangat terkait dengan orang lain, enggak bisa hidup sendirian. Berarti kita mau enggak mau interaksi dengan orang lain. Sepatutnya hubungan seseorang dengan manusia bagaimana? Antaquma, hubungan itu, alaqah tersebut berdiri, taqum. Berdiri di atas asas pondasi yang benar. Jadi muamalahnya, transaksinya, interaksi satu sama lain dibangun di atas prinsip dan pondasinya benar. Pondasinya kokoh, benar, lurus. Sehingga buahnya, sikapnya juga lurus. Awal kali apa? Asasnya sahih. Asasnya, prinsipnya, landasannya benar. Apa itu? Minal hubbi fillah. Ini asasnya. Cinta karena Allah. Wal wala'i min ajlihi, dan loyal karena Allah. Seperti hadis yang kita singgung tadi. Hadza qata'al iman. Ya, akan merasakan manisnya iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Ya. Al-khamisah wa anna min fawaidi hadzal tajarrudi wan nazahati, bahwasanya di antara faedah-faedah tajarrud, kemurnian, wan nazahah, dan kesucian, murninya cinta tadi, wala, loyal tadi, loyal yang suci, yang benar, yang lurus, apa buahnya? An yazuqo halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Video tutup risalah ini, risalah yang kecil, muzakaratul hadith an-nabawi, ditutup dengan hadis ini agar kita kembali mengingat bahwasanya yang menjadi patokan ibadah kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disertai dengan roja, berharap pahala di sisi Allah dan takut terhadap murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita bisa mewujudkan dan merasakan halawa iman, manisnya iman dengan mewujudkan hal-hal tadi. Nah, hadisnya bagus-bagus, pilih-pilih hadis tersebut untuk meluruskan akidah kita. Demikian juga tajarrud al-ibtiba, memurnikan ibtiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau juga sejudul Mudzakkaratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ibtiba. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya jika ada benarnya. dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah-salahan itu dari saya pribadi dan syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.